عملا متقبلا. Kita lanjutkan pengambilan hadis kita dari bab yang sama, yaitu dzikrul khawarij wa sifatihi, dari Sahih Muslim, hadis yang ke-8, yaitu 2453. Haddatsana Abu Thahir qala akhbarana Abdullah bin Wahab qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab qala akhbarani Abu Salamata Ibn Abdul Rahman عن أبي سعيد الخدري حاء وحدثني حرملة ابن يحيى وأحمد بن عبد الرحمن الفهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن والضحاك الهمداني أن أبي سعيد أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخصير خويصرة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله أعدل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك وما يعدل إذا لم أعدل قد خبت أو قد خبت وخسرت أو خسرت إن لم أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يا رسول الله إذن لي فيه أضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاور تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء وهو القدح ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء سبق الفرث والدم آياتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة ومثل بطعة تدردر يخرجون على حين فرقة من الناس قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأوتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت dengan sanadnya kepada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Dia mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan pembagian yakni harta rampasan perang Dzul Khuwaisirah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia adalah seorang dari Bani Tamim. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, adil. Wahai Rasulullah, bersikap adillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, wailak, celaka kamu. Wa may ya'dil idza lam a'dil. Siapa yang akan bersikap adil jika aku tidak adil? Qad khibtu wa khasirtu idza lam a'dil. Aku gagal dan aku merugi apabila aku tidak adil. Dan meriwayatkan dikatakan, engkau gagal, engkau rugi jika aku tidak adil. Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, i'zan li fihi, beri aku izin untuk pada orang ini. أضرب عنقه, agar aku memenggal kepalanya atau lehernya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, da'ahu, biarkan dia. Fa inna lahu asaban yahqiruna ahadukum salatahu ma'a salatihim. Sesungguhnya dia memiliki sahabat-sahabat di mana salah seorang di antaramu merasa hina salatnya di hadapan salat mereka. Wa siyamahu ma'a siyamihim. Puasa dia jika dibandingkan dengan puasa mereka. Yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an. La yujawiru taraqiyahum, yang tidak melewati leher mereka. Yamruquna minal Islam kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah, mereka keluar dari agama Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Yunzaru ila naslihi fala yujadu fihi syai', lalu orang memanah melihat kepada anak panahnya, melihat kepada matanya, dia tidak temukan sesuatu apapun juga. Ini tidak ada berbekas. Panah tadi keluar dari sasarannya, dilihat tidak ada berbekas, tidak ada sesuatu. Thumma yunzaru ila risafihi fala yujadu fihi syai', lalu dia lihat ke risaf, yaitu bulunya, ya, bulu dari anak panah tadi, maka dia tidak dapatkan sesuatu apapun juga, yakni tidak berbekas. Summa yunzaru ila nadiyhi fala yujadu fihi syai' wa huwa al-qidh, lalu dia lihat kepada batangnya, dia tidak temukan sesuatu apapun juga. Thumma yunzaru ila qudhabihi fala yujadu fihi syai', lalu dia lihat kepada qudhad. Qudhad itu adalah antara mata sampai ke bulunya, juga tidak temukan di dalamnya. Sabaqal fartha waddam, ya, tidak temukan, menembus darah dan kotoran. Artinya apa? Bahwa anak panah tadi sudah mengena sasaran tapi tidak menyisakan sedikit pun di anak panah tadi bekas dari sasarannya. Artinya di sini adalah betul-betul dia keluar, kalau kita ibaratkan dengan dia keluar dari agama Islam, betul-betul dia keluar dari agama Islam. Ayatuhum rajulun aswad, tanda mereka itu adalah seorang yang berkulit hitam. Ihda adudaihi mislu thadil mar'ah, salah satu pangkal lengannya seperti bayudara perempuan. Wa mislul bad'ati tadardaru, yaitu seperti potongan dari daging. Yani qal al-bad'atu bi fathih al-ba la ghair wa hiya al-qit'atu min al-lahm, yaitu qit'atu min al-lahm, potongan, sepotongan dari daging. Kemudian tadardaru ma'nahu tadribu wa tadhhabu wa taji, yakni bergoyang, ya, datang, pergi dan datang, yakni maksudnya adalah seperti kepotongan daging yang yakni bisa bergerak, ya. Yakhrujuna ala hinin على حين فرقة من الناس. Mereka ini keluar ketika terjadinya perpecahan antara manusia. Qala Abu Sa'id, fa ashhadu anni sami'tu hadha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id dia mengatakan, aku bersaksi sesungguhnya aku mendengar perkataan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ashhadu anna Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qatalahum wa ana ma'ah. Dan aku bersaksi bahwasanya Ali bin Abi Talib telah memerangi mereka dan aku bersama Ali bin Abi Talib. Fa'amara bidzalika ar-rajuli faltumisa. Lalu Ali bin Abi Talib memerintahkan untuk mencari orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang laki-laki yang berkulit hitam dan di pangkal lengannya seperti payudara perempuan, ya, dia adalah seperti daging, sepotong daging. Lalu fawujida, lalu ditemukanlah ketika dicari dari yang sekian orang yang terbunuh, lalu didapatkanlah laki-laki itu. Fa'utiya bihi, lalu diangkat dan dibawakan kepada Ali. Hatta nazartu ilaihi, sampai kata Abu Sa'id Al-Khudri, aku melihat kepadanya. Ala na'ti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi na'at, seperti sifat yang telah disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ditemukanlah persis seperti apa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu, perkataannya, yakhrujuna ala hini furqatin minan nas. Mereka keluar pada saat perpecahan dari manusia. Dabatuhu fi sahih biwajhi. Mereka membuat baris, yakni cara membacanya di dalam sahih, ya, ada dua bentuk. Yang pertama, hina furqatin, furqah, hina furqah dengan ha kemudian ya kemudian nun, ya, kemudian tulisan fa ra qa ta, itu adalah dengan dhammah, yakni furqah. Ai artinya fi waqt iftiraqin nas, pada waktu berpecahnya manusia. Ai iftiraqun yaqau bainan nas, yakni perpecahan yang terjadi di kalangan manusia kaum muslimin pada saat itu. Wa huwa iftiraqul ladzi kana baina Ali wa Muawiyah radhiyallahu anhuma, yaitu perpecahan antara Ali dengan Muawiyah pada zaman itu, ya, terjadi perang Siffin antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah, di mana masing-masing merasa bahwasanya mereka adalah benar, mereka adalah para sahabat dan mereka adalah orang yang berijtihad, ya, bahwasanya Ali bin Abi Thalib diangkat oleh majlis Ahlul Hal wal Aqd sebagai khalifah yang menggantikan Uthman bin Affan. Muawiyah dia adalah dari keluarga besar dari Uthman bin Affan. Pada saat itu dia adalah gubernur di Damaskus, di Syam. Dia melihat bahwa pada saat Uthman bin Affan terbunuh oleh sekelompok orang-orang yang memberontak kepada Uthman sehingga dia terbunuh di rumahnya, Muawiyah memandang bahwa didudukkan dulu perkara orang-orang yang memberontak, yang membunuh Uthman, barulah didudukkan khalifah. Ya, yakni maksudnya kondisi sekarang ini kacau. Bagaimana mendudukkan khalifah dalam keadaan masih kacau? Itulah yang menyebabkan terjadinya perselisihan, sehingga Ali bin Abi Thalib dia memandang bahwasanya dia sudah sah diangkat menjadi khalifah, ya. Kemudian dia akan menerapkan atau menghukum orang-orang yang terlibat dalam masalah itu. Akan tapi Muawiyah dengan ijtihadnya, ya, dia memandang bahwasanya ini yang harus diterapkan dulu. Ya, apa yang terjadi antara para sahabat manhaj ahli sunnah wal jamaah? Dia tidak boleh ikut campur di dalam pembahasan itu, ya, sehingga bersikap mencaci maki salah satu di antara kelompok tidak boleh. Akan tetapi ahli sunnah wal jamaah lidahnya selamat dari ikut campur perbedaan atau perselisihan yang terjadi. Dan bahwasanya ahli sunnah wal jamaah memahami bahwa para sahabat semuanya adalah orang-orang yang sudah berhak untuk berijtihad. Ya, sudah berhak untuk berijtihad. Maka orang berijtihad sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakama al-qadhi fajtahada fa asaba falahu ajran. Wa in ijtahada fa akhta'a falahu ajrun." Orang yang berijtihad dia berada di antara dua keberuntungan, dua pahala. Dia bisa mendapatkan dua pahala atau dia mendapatkan satu pahala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang qadhi apabila dia berhukum, mengeluarkan keputusan hukum dan dia berijtihad di dalam menetapkan itu, lalu benar dalam hasil ijtihadnya, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala kebenaran dan pahala ijtihad. Apabila dalam ijtihadnya dia keliru, maka dia mendapatkan satu pahala, yaitu pahala ijtihad, karena dia berusaha untuk mendapatkan kebenaran. Maka para sahabat di dalam mereka berijtihad, mereka mendapatkan pahala. Ya, mereka mendapatkan pahala. Nah, jadi antara Muawiyah dengan Ali, ulama mengatakan bahwa Ali yang berada di atas sebuah kebenaran. Akan tapi walaupun demikian, kita tidak mencela Muawiyah, para sahabat, ya, salah seorang sahabat Nabi, kepercayaan Nabi, di mana dia pernah dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penulis wahyu. Ya. Dan iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu Muawiyah dia berijtihad dan dia mendapatkan pahala dalam ijtihadnya. Nah, ketika terjadinya perpecahan antara Ali dan Muawiyah, ya, pada saat itulah keluarnya kaum Khawarij ini. Yan hina hina furqatin minan nas, ay fi waqti iftiraqin nas. Yang kedua, ada yang membacanya ha hina itu diganti dengan khairi, kha dengan nun ra. Jadi terkadang dalam menulisnya atau dalam, ya, dalam menulisnya enggak jelas ya bacanya pada ra atau dalam riwayatnya. Maka fa ra qaif khafa, ya, bukan furqah tapi firqah bacaannya, ya, sehingga bacaannya menjadi khairu firqatin, ya, yakhrujuna ala khairi firqatin minan nas. Mereka keluar menentang, ya, sebaik-baik kelompok dari manusia. Ya. Jadi dia menentang kelompok yang baik, yang benar, gitu ya. Nah, di sini dikatakan yaitu bikha mu'jama wa maftuhatu wara. Ya, khair, khair kemudian maftuha ya, kemudian ra huruf ra. Wa firqa bi kasratil fa ay afdalu firqatay afdalul firqatain wal ula wal awwalu ashhuru akthar. Namun bacaan yang pertama yaitu hina firqatin itu yang lebih masyhur dalam bacaannya. Ya, wa yu'ayyiduhu riwayah allati ba'da hadhi yakhrujuna fi furqatin minan nasi fa innahu bi dhammil fa fala khilafa wa ma'naha ma'nahu dhahir. Dan bacaan yang benar atau yang lebih kuat itu adalah hina ala hini furqatin, yaitu diperkuat oleh riwayat yang berikutnya yakhrujuna fi furqatin minan nas. Ya, maka tidak ada perbedaan dalam ini dan maknanya adalah zahir. Wa qala qadhi mengatakan ala riwayatil kha al mu'jamah, yaitu kalau berdasarkan kepada riwayat kha mu'jamah berarti khair, ya, bukan ha muhammalah tapi kha al mu'jamah. Al muradu wa khairul qurun wa hum as-sadr al-awwal, ya, yang maksudnya di situ khairul firqatin, yakni maksud di sini adalah khairul qurun, yaitu generasi yang terbaik. Wahum as-sadrul awwal, mereka adalah generasi yang pertama, yaitu para sahabat. Qala aw yakunul muradu aliyan wa ashabuhu, atau maknanya adalah yang dimaksud dengan khair firqatin yaitu maksudnya Ali dan sahabat-sahabatnya pada saat itu, yakni kelompok Ali. Fa'alaihi, berdasarkan itu, ya, kalau seandainya memang kepada Ali, kana khurujuhum haqiqatan, maka keluar mereka betul-betul keluar, artinya memberontak, ya, karena pada saat itu li'annahu kana al-imam hina idzin, karena pada saat itu Ali adalah khalifah, imam. Ya. Nah, ketika dia menentang khuruj, yakni membangkang, kemudian dia keluar dari ketaatan imam. Wa fihi, dalam hal ini hujjatun li ahli sunnati anna aliyan kana musiban fi qitalihi wal akharuna bagha. Berdasarkan ini, jadi kalau seandainya khairu firqatin yang dimaksud itu adalah Ali, ya, maka dalam hal ini terdapat hujjah bagi ahli sunnah bahwasanya Ali adalah benar di dalam peperangan yang dia lakukan. Sikap tegas, sikap yang dia lakukan itu adalah benar. Wal akharuna baghah, yang selebihnya, yang lain dari itu adalah dia adalah baghah, orang yang melampaui batas, kelompok yang melampaui batas. La siyama ma'a qawlihi sallallahu alaihi wasallam, ditambah lagi dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqtuluhum aula yaqtuluhum ula taifataini bil haqq. Yani sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis berikutnya bahwa mereka itu dibunuh oleh dua kelompok yang lebih berhak dengan kebenaran, yang lebih utama dengan kebenaran. Maksudnya ada dua kelompok dari kaum muslimin. Itu juga isyarat dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Apabila dua kelompok dari orang mukmin ya saling berperang. Di antara dua kelompok ini ada yang satu pasti ada yang benar, yang memegang kebenaran. Nah, orang-orang Khawarij itu diperangi atau dibunuh oleh orang yang dua kelompok yang apa namanya? Yang lebih utama dengan kebenaran. Wa Aliyun wa ashabuhu alladzina qataluhum. Di sini yang memerangi, yang membunuh orang-orang Khawarij adalah Ali ya, dan sahabat-sahabatnya. Wa fi hadzal hadis, di dalam hadis ini ya, dalam hadis ini mu'jizatun zahiratun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terdapat mukjizat yang jelas yang nyata bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah khariqul 'adah. Satu perbuatan yang luar biasa. Ya. Yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Ya, para nabi dan rasul untuk membenarkan dan memperkuat apa yang dia bawa. Berbeda dengan karamat itu adalah perbuatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin atau wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wali-wali Allah itu adalah orang mukmin. Ya, untuk sebagai apa? Ikraman. Anugerah yang diberikan sebagai pemuliaan. Bonus ya bagi mereka. Kalau para nabi adalah memperkuat dari misi yang dia bawa, kebenaran yang dia bawa. Kalau orang mukmin, kalau karamat itu adalah anugerah, pemberian dan bonus ya, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan itu adalah anugerah. Anugerah berarti dia hanya menerima saja. Tidak bisa dia wujudkan, dia buat. Ya, tidak semena-mena dia akan memunculkan ya, dengan dia katakan berubah batu ini dengan emas lalu dia berubah, enggak. Ya, akan tapi itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai menyokong ya kebenaran yang dia bawa. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifati bahwasanya akan keluar ini begini dan begitunya, lalu setelah itu terbukti apa yang disampaikan oleh Nabi, maka itu adalah bentuk atau bagian dari mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu akhbara bihadza wa jara kulluhu ka falaq as-subhi. Bahwasanya beliau memberitahukan tentang ini ya, dan semuanya terwujud. Jara yaitu berlaku semuanya. Ka falaq subhi, seperti cahaya subuh, betul-betul terang ya, terang benderang. Wa yatadammanu baqa'il ummati ba'dahu ya, dan mengandung keberadaan umat ini setelahnya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna lahum syaukatun wa quwwatun, bahwasanya umat ini memiliki kekuatan nantinya ya, kekuasaan dan kekuatan. Khilafa makana al-mubtiluna yashi'unahu, berbeda dengan apa yang diisyaatkan atau disebarkan oleh orang-orang yang al-mubtilun, orang-orang yang melenceng. Wa annahum yaftariquna firqatain, bahwasanya mereka itu terbagi kepada dua kelompok. Wa annahu yakhruju alai ta'ifatun mariqah, bahwasanya akan keluar atasnya, yakni kelompok yang keluar dari agama Islam. Mariqah tadi adalah keluar. Wa annahum yushaddiduna fid dini fi ghairi mawdi' at-tashdid, bahwasanya mereka yang kelompok yang keluar tadi, ya, kelompok yang keluar tadi, mereka syaddidun, mereka keras di dalam agama, tidak pada tempatnya, ya, bersikap keras tidak pada tempatnya. Wa yubaliguna fi sholati wal qira'ah, mereka betul-betul luar biasa dalam solat dan bacaan Al-Qur'annya. Wala yuqimuna bihuquqil Islam, akan tapi mereka tidak bisa menegakkan hak-hak Islam. Bal yamruquna minhu, bahwasanya mereka itu, yakni kelompok yang mariqah tadi, yang keluar tadi, mereka pun keluar dari agama Islam. Wa annahum yuqatiluna ahlal haqq, bahwasanya orang khawarij ini adalah mereka memerangi orang-orang yang hak. Ya, sebagaimana hadis sebelumnya, yakni yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan, mereka memerangi orang Islam dan membiarkan orang-orang kufar. Wa anna fihim rajulan sifatu yadihi kadha wa kadha, bahwasanya di antara mereka itu terdapat seseorang yang kriteria dari tangannya begini dan begitu, yang telah disebut oleh Nabi, ya, di pangkal lengannya ada daging seperti, ya, seperti bayudaranya perempuan. Fahadhi anwa'un minal mu'ajizat jarat kulluhu walillahil hamd, semua itu, ya, semua jenis-jenis yang disebutkan di atas dari mu'ajizat, ya, berlaku semuanya, terwujud dan dibuktikan. Walillahilhamd. Dan itu menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi adalah hak. Dan Nabi SAW menyampaikan itu bukan di dalam rangka, yaitu menerka-nerka, takahun, tidak. Tapi itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya, dan apa yang disampaikan itu adalah hak dan benar, dan itu merupakan, tadi disebutkan, merupakan dari mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita melihat bahwa sifat-sifat dari khawarij yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mereka itu keras dalam agama, tidak pada tempatnya, ya, tidak pada tempat yang keras, dia keras, ya. Dan kemudian kalau dalam sholatnya sangat luar biasa. Nah, di sini jangan kita tertipu dengan zahir. Kadang-kadang kita melihat, aduh, masya Allah, ibadahnya hebat, tapi kita tidak tahu manhajnya, ya, tidak tahu bagaimana dia menjalankan agama dengan benar. Ya, bahwasanya kita menghukum orang secara zahir, betul. Tapi jangan kita tertipu, ya, hanya melihat kepada zahir. Hati-hati, ya, orang-orang khawarij, para sahabat merasa terhina solatnya di hadapan solat mereka, puasa mereka dengan puasa mereka, bacaan Al-Quran mereka, ya, sangat lancar sekali, ya, hafalan mereka, hafal semuanya, lancar bacaan mereka karena saking seringnya membaca. Akan tetapi mereka tidak bisa menjalankan hak-hak Islam, hukum-hukum Al-Quran dia tidak jalankan, malahan mereka sering terjadinya penyimpangan-penyimpangan, sehingga Ali bin Abi Thalib dia mengatakan qawlul haq wa yuriduna bihil batil. Mereka mengatakan perkataan yang benar, tapi yang dia maksud atau yang dia tujukan dengan perkataan yang benar itu adalah sebuah kebatilan. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat dalam kajian kita saat ini. Ini dulu yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat, dan kita ingatkan kembali, mudah-mudahan kita bisa menjaga kesehatan kita dan menjalankan, menerapkan perda 15/2020, yaitu untuk selalu memakai masker. Kehadiran kita di masjid, usahakan tetap kita memakai masker, kemudian mengatur jarak, kemudian mencuci tangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari 10 makruhat, seluruh yang tidak kita senangi dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kesehatan kita dan dijaga kita dari penyakit COVID-19, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada kawan-kawan kita yang tertimpa kasus positif COVID-19. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Shallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.